masih nami di son arong lagu permintaan sian anak rantau alana ngaso mal nasida mabege lagu dangdut atok permusik nami baik kau maju lagu Abang Ganteng.